Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada beberapa kesempatan yang telah lalu kita telah mencoba bersama-sama mempelajari, memurojaah dan juga mengoreksi beberapa abwab, beberapa bab tentang ilmu waris. Sudah kita baca 8 bab dan kita akan masuk kepada bab yang ke-9 insyaallah taala pada halaman yang ke-70, sebuah bab tentang hajib. Nah, penghalang. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya seorang tidak boleh untuk memberikan fatwa terkait dengan suatu ilmu kecuali dia mengerti segala sesuatu yang terkait dengan ilmu tersebut. Seorang akan berfatwa tentang as-shalah, maka dia harus mengerti al-adillah, dalil-dalil terkait dengan ibadah tersebut, mengetahui arkan, rukun-rukunnya, syurutnya, ila akhirnya. Demikian pula ketika seorang akan berfatwa menyelesaikan sebuah permasalahan terkait dengan warisan, para ulama mengatakan tidak boleh seorang memberikan fatwa tentang warisan kecuali ketika dia diantaranya mengerti tentang babul hajib, bab tentang ya ahli waris yang bisa menghalangi ahli waris yang lain dari warisan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan mawani'ul irs yang sudah kita bahas pada ya pembahasan awal dari buku ini. Di mana kita mengetahui mawani'ul irs itu ada dua macam. Yang pertama adalah mawani'ul irs berupa sifat. Sifat al-qa'imah 'alal waris. Sifat yang ada pada seorang ahli waris yang dengan sifat itu menghalangi dia dari warisan. Nah, sifat-sifat tadi adalah riqqun wa qatlun wa ikhtilafuddin. Riqqun, perbudakan. Ketika seorang itu budak, status dia sebagai budak menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Status seorang sebagai budak, sifat itu menghalangi dia dari warisan. Demikian juga qatlun. Sifat yang kedua qatlun, ketika seorang adalah pembunuh muwarisnya ya, yang hartanya akan dibagi kepada ahli waris, maka karena dia membunuh, dia tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Fal qatlu mani'un lil irs. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilafud din, perbedaan agama, al-kufur. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi hartanya si kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi hartanya mada muslim. Nah, dengan pembahasan-pembahasan yang telah lalu, insyaallah beberapa rincian sudah kita lalui. Ada beberapa masail yang diperkecualikan, masail yang apa, telah kita bahas, walhamdulillah. Kemudian di sana ada mani' yang kedua, naam, yaitu seorang terhalangi dari warisan bukan karena sifat yang ada pada dia, namun karena ada ahli waris yang lain. Ada ahli waris yang lain yang dia ya menghalangi dari saudaranya mendapatkan warisan. Naam. Nah, inilah yang dibahas pada bab yang ke-9 ini, babul hajab. Babul hajab. Kemudian perlu diketahui, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Terhalanginya ahli waris dari warisan, ya, bisa jadi secara keseluruhan. Nah, bisa jadi secara keseluruhan tidak dapat sama sekali. Inilah yang disebut dengan hajbul hirman. Hajbul hirman. Hajb ada dua macam. Hajbul hirman dan hajb nuqsan. Ketika ada penghalang, ya, dia terhalangi, ya, terhalangi bisa jadi secara keseluruhan, tidak dapat sama sekali. Atau terhalangi sebagian, yang tadinya banyak menjadi apa? Sedikit, berkurang. Kalau yang dihalangi adalah secara keseluruhan, maka disebut dengan hajbu al-hirman. Kalau terhalanginya sebagian saja, ya, disebut sebagai hajbu an-nuqsan. Famasalan, misal, ya, seorang cucu, entah itu cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, ketika dalam sebuah kasus, ya, ada anak laki-laki, ya, walaupun bukan ayahnya sendiri, ya, tetapi pamannya, kan demikian, ya, bukan ayahnya tapi pamannya, ya, maka cucu itu tidak mendapatkan apa? Warisan, terhalangi oleh anak. Ya. Misalnya saya punya anak laki-laki dua. Intabihu, saya punya anak laki-laki dua. Kemudian, ya, yang satu sudah menikah dan punya anak. Anak laki-laki dan anak perempuan, berarti itu cucu saya. Cucu laki-laki dan cucu apa? Perempuan. Nah, anak saya yang satu ini masih jejaka, dia belum menikah. Yang menikah baru satu. Kemudian ini meninggal. Anak saya ini yang sudah menikah dan punya anak meninggal. Dia sudah meninggal. Ya. Taib. Kemudian saya mati. Antum lihat saya mati. Lihat selalu hubungan itu, ya, dari mayit. Kalau antum bertanya, ya, fokuskan kepada mayit. Dan ahli waris yang antum sebut adalah ditinjau dari mayit. Jangan dari penanya, nanti bingung, ya, ya. Saya mati. Ya, saya mati. Ahli warisnya siapa tadi dalam kasus yang saya sebutkan? Anak laki-laki, ya, yang dia masih bujang, dan ada apa? Cucu laki-laki serta cucu apa? Perempuan yang itu dari anak laki-laki saya. Bisa dipahami, kawan? Ya. Nah, ketika ada anak laki-laki ini, maka cucu saya tidak dapat warisan. Harta saya semuanya lari kepada anak saya yang masih bujang ini. Loh, cucu-cucu tidak dapat juga. Yang menghalangi ayahnya atau pamannya? Pamannya, kalau ditinjau dari dia, ya. Faham, ikhwan, ya? Jadi cucu dihalangi oleh anak laki-laki, walaupun anak laki-laki ini bukan ayahnya. Bukan apa? Ayahnya. Bisa difahami, ikhwan? Ini yang namanya hajbu al-hirman. Ini yang namanya hajbu al-hirman. Terhalangi dua cucu ini secara keseluruhan, dia tidak mendapat apa-apa. Nah, tetapi kalau misalnya saya punya wasiat, intabihu, saya sebelum meninggal, karena saya tahu, ya, dia tidak, bukan termasuk ahli waris, saya sempat menulis wasiat, ya, tapi saya berikan untuk cucu saya ini, ya, sebagian harta, boleh atau tidak? Boleh. Karena dia ahli waris yang tidak mendapatkan mada. Nah, fala wasiat ali warisin, tidak ada wasiat bagi waris, ahli waris yang sudah mendapatkan mada warisan, dia tidak dapat warisan. Ya. Dalam kasus ini dia tidak mungkin dapat warisan. Yang dapat adalah siapa? Nah, tayyib, pamannya atau anak dari mayit. Anak dari mayit. Ini contoh hajbul hirman. Kemudian yang kedua, ada jenis yang lain yaitu hajbun nuqsan. Hajbun nuqsan. Terhalangi namun sebagian. Ya, terhalangi namun sebagian. Sebagai contoh, sedikit murojaah apa yang sudah kita pelajari, ibu. Al-um. Al-um ada berapa keadaan? Kemarin kita bahas berapa? Dua. Apa saja? Ibu kalau tidak mendapatkan ikhwati berapa? Sepertiga. Kalau tidak sepertiga berapa? Seperenam. Kapan dia mendapatkan sepertiga seorang ibu? Ibu itu mendapatkan sepertiga jika satu, tidak ada far' mayit. Mayit tidak punya apa? Far' keturunan. Apakah itu anak, apa cucu. Intinya mayit tidak punya apa? Far'. Kemudian yang kedua, tidak ada apa? Jam'un minal ikhwah. Tidak ada ya sekelompok ikhwah. Misalnya saya mati. Antum berarti kan selalu tinjauan kepada apa? Mayit. Saya mati, kemudian saya punya ibu. Ya. Saya punya ibu, kemudian saya punya satu saudara apa? Perempuan. Dan saya tidak punya anak. Ya, saya tidak punya anak. Maka ibu mendapatkan berapa? Sepertiga. Ya kan? Sepertiga. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Saya punya anak tidak? Tidak punya anak. Apakah ada jam'un minal ikhwah, sekelompok ikhwah? Tidak ada. Adanya cuma satu. Yaitu saudari apa? Perempuan. Nah, jadi pembagiannya nanti saudari perempuan mendapatkan nisf, setengah dari harta, dan ibu mendapatkan sulus, sepertiga. Ibu mendapatkan sepertiga. Nah, seandainya ikhwan, seandainya ya, saudara saya itu bukan satu tetapi dua. Ya, dua saudari apa? Perempuan. Maka dua saudari perempuan ini menggeser hak ibu yang dari sepertiga menjadi berapa? Seperenam. Artinya apa? Dua saudara ini ya, yakni jam'un minal ikhwah, telah menghalangi ya, menghalangi sang ibu dari mendapatkan sepertiga menjadi berapa? Seperenam. Tidak terhalangi secara keseluruhan, namun terhalangi sebagian dengan berkurang jatahnya. Maka inilah yang disebut dengan mada hajbu an-nuqsan. Hajbu an-nuqsan. Ini misal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan pembahasan hajat. Dan ada dua jenis hajib, hajbun nuqsan dan hajbul hirman. Kemudian berikutnya, dari ahli waris, nabda kita mulai dengan hajbul hirman. Kita mulai dengan pembahasan hajbul hirman. Ahli waris yang jumlahnya sebanyak 25, laki-laki sebanyak 15, kemudian perempuan sebanyak berapa? 10. Dari semua ahli waris itu, 25 ahli waris ya, ada 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalangi dengan hajbul hirman. Ada 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalangi dengan hajbul hirman. Dia selalu dapat. Selalu dapat. Tidak mungkin terhalangi secara keseluruhan. Kalau terhalangi secara sebagian, mungkin ya. Namun terhalangi secara keseluruhan tidak mungkin, selalu dapat. Nah, 6 ahli waris tersebut yang diperkecualikan dari hajbul hirman adalah ayah, ibu, ya, usul kita. Usul yang paling dekat. Ayah dan ibu. Adapun usul yang di atas, kakek, ya, nenek itu masih terhalangi, mungkin terhalangi dengan hajbul al-hirman. Tapi ayah kita, ibu kita mesti selalu dapat. Ya. Kemudian anak laki-laki, langsung anak kita, bukan anak cucu maksudnya, anak laki-laki kita, kemudian anak perempuan kita. Nah, kemudian suami, dan apa? Istri. Inilah 6 ahli waris yang tidak mungkin ya terhalangi dengan hajbul hirman. Kalau hajbul nuqsan mungkin. Mungkin hajbul nuqsan. Nah, hajbul nuqsan bisa jadi karena bertambahnya jumlah ahli waris seperti istri. Kalau istri satu, ya saya tidak punya anak misalnya, hanya punya istri. Istri satu. Istri mendapatkan berapa? 1/4. Saya tidak punya anak. Tapi kalau istri dua, berkurang atau tidak jatahnya? Berkurang karena jumlah mereka apa? Ya, tambah. Ya, tetap dikasih 1/4, tetapi 1/4 dibagi dua. Ya, yang kus. Nah, tambah lagi 3 misalnya, ya dibagi 3 1/4 itu. 4 dibagi apa? 4. Nah, kalau 5 dibagi berapa? Nah, dibagi 5. Tapi ikhwan, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Nah, maksimal 4. Ya. Kan begitu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Maksimal 4. Ya. Nah, jangan terbawa arus ikhwan ya. Nah, kalau 1 dibagi 1, 2 dibagi 2, 3 3, 4 4 sudah maksimal. Mafhum ikhwan ya. Ini 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalangi dengan hajbu apa? Al-hirman. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya. Sehingga ya. Dari 25 itu kalau dikurangin 6 menjadi berapa? 19 ya. Nah, 19 itulah yang ada pada tabel yang ada di hadapan kita ini. Tabel. Kita sebutkan di sini ada tabel. Semoga apa namanya? Tidak ada kesalahan di sini. Kita sudah berupaya. Nah, kita baca, nah, kita ulang-ulang. Nah, semoga Allah mudahkan di sini. Ada tabel hajbul hirman, hajab hirman. Ya. Ada 19 ahli waris. Ya. Hanya saja mu'tiq dan mu'tiqah saya jadikan satu. Nah, mu'tiq dan mu'tiqah 18 dan 19. Nah. Di situ antum kalau ingin tahu siapa yang bisa menghalangi dengan hajbu apa? Hirman, lihat kolom yang sebelah kanannya. Ya. Di situ ada kakek. Kakek yang dimaksud adalah ayahnya ayah. Dia akan mahjub, akan terhalangi. Oleh siapa? Ahli waris yang menghalanginya, yaitu hajib, dengan hajbu al-hirman adalah ayah. Kalau ada ayah, kakek tidak dapat apa-apa. Tapi kalau yang lain selain ayah, tidak menghalangi apa? Ya, kakek. Ya. Dengan hajbul hirman mungkin menghalangi hajbu mada ya nuqsan ya. Taib. Kemudian berikutnya ya, ayah tidak disebut karena tidak terhalangi hajbul hirman, langsung kakek. Kemudian anak laki-laki tidak terhalangi dengan hajbul hirman, langsung ke cucu. Cucu laki-laki, siapa yang menghalangi cucu laki-laki dari ya warisan dengan hajbul hirman? Yang pertama adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Ya. Ibn, ibn, ibn. Ini cucu ya. Ibn, ibn, ibn, cucu. Ibn, ibn, ibn terhalangi oleh ibn, ibn. Ya. Cucu juga yang menghalangi, tapi cucu yang lebih apa? Tinggi derajatnya. Nah, taib. Jadi cucu laki-laki ya dihalangi oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih apa? Tinggi derajatnya. Nah, hanya itu saja menghalang. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Saudara kandung. Saudara kandung kita. Siapa yang menghalangi saudara kandung dari apa namanya? Warisan. Nah, satu ayah. Ayah menghalanginya. Kedua, kakek. Nah, ala rajih. Ala rajih kakek menghalangi apa? Saudara kandung. Kemudian ketiga, anak laki-laki. Kemudian keempat, cucu laki-laki. Ini menghalangi saudara apa? Kandung. Di sini tertulis cucu laki-laki. Apa yang dimaksud dengan cucu laki-laki? Harus langsung difahami, cucu laki-laki dari anak apa? Laki-laki. Ini sudah diterangkan di depan. Ya. Ini istilah yang perlu kita apa namanya hati-hati di sini. Ya. Nah, di muqaddimah buku ini kita beri tanbih, ya. Seperti penggunaan kalimat paman, ya. Paman di dalam bahasa Arab, ya, itu dibedakan antara paman dari pihak ayah dengan paman dari pihak apa? Ibu. Paman dari pihak ayah am. Paman dari pihak ibu apa? Khal. Ya. Kan demikian. Baik. Tetapi di Indonesia tidak dibedakan dalam bahasa Indonesia. Am ya paman, khal ya apa? Paman. Sehingga ketika ada yang bertanya, ya, bapak saya meninggal, ya, atau seorang meninggal ahli warisnya adalah dua orang paman. Perlu diperjelas. Paman apa yang antum maksudin? Saudaranya ayah atau saudaranya siapa? Ibu. Kalau saudaranya ibu, bukan termasuk dari apa? Ahli waris. Khal bukan termasuk ahli waris, namun dia termasuk dari dzawil arham. Termasuk dari dzawil arham. Ya. Ini terkait dengan saudara kandung. Ya. Kalau saya meninggal, saya punya saudara, ya, saudara kandung, ya. Kemudian saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki menghalangi saudara kandung. Anak atau cucu laki-laki juga menghalangi saudara apa? Kandung. Kalau anak perempuan menghalangi tidak? Tidak ada di sini. Ya. Kalau saya mati punya satu anak perempuan dan satu saudara laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah anis, sisanya diberikan untuk siapa? Saudara laki-laki sekandung. Nah, bisa dipahami ikhwan? Nah. Kemudian yang keempat, ini semuanya urut ikhwan. Jadi semuanya dibuat urut. Ini bukan apa namanya sembarang meletakkan, namun urutannya seperti itu. Berikutnya adalah saudara seayah. Setelah saudara sekandung adalah saudara apa? Seayah. Saudara seayah yang menghalangi siapa? Yang menghalangi adalah yang menghalangi saudara sekandung. Empat di atas turun semuanya ada. Ayah ada, kakek ada, anak laki-laki dan cucu apa? Laki-laki. Itu menghalangi. Jadi yang menghalangi saudara kandung otomatis menghalangi apa? Saudara seayah, karena saudara seayah lebih rendah. Hanya saja di sini ditambah lagi, saudara seayah dihalangi oleh saudara kandung, ya, taib, dan juga dihalangi oleh saudari kandung. Saudari kandung bisa menghalangi saudara seayah ketika menjadi asobah ma'al ghair. Ya. Taib, saya tidak menyebutkan asobah bil ghair. Karena kalau asobah bil ghair otomatis sudah ada saudara apa? Kandung. Ya. Mahfum ikhwan? Naam. Baik, misal saya mati meninggalkan cucu perempuan. Antum perhatikan intabihu, saya mati meninggalkan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ya, saya punya saudara ya seayah. Punya saudara apa? Seayah. Dan ada saudari sekandung. Saya punya saudari sekandung dan punya saudara seayah dan cucu apa namanya? Perempuan. Baik. Ini masalahnya, ikhwan. Agar tidak ngawang-awang saya tulis, ikhwan ya. Baik. Seorang mati meninggalkan saudara seayah. Nah, atau akhun li'ab. Kemudian saudari sekandung. Atau ukhtun syaqiqah. Ya, ukhtun syaqiqah dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Atau bintu ibn. Bintu ibn. Nah, ini ahli waris yang apa namanya ada di hadapan kita. Baik. Cucu perempuan satu orang, tidak ada muasib, tidak ada far' yang lebih tinggi. Berapa dia mendapatkan? Setengah. Sudah kita pelajari dia mendapatkan berapa? An-nisfu, setengah. Ya. Nah, sekarang ada di hadapan kita ini, ya. Kalau kita tidak ada atau tidak ada saudari sekandung, maka otomatis sisa diambil oleh saudara apa? Seayah, ya. Kalau ada sisa fali aula rajulin dzakar. Kan untuk saudara seayah. Seandainya tidak ada saudari sekandung. Tetapi kita sudah mempelajari bahwasanya saudari sekandung ketika mewarisi bersama far'un unsa, ya, saudari sekandung atau saudari seayah, kalau mewarisi bersama far'un unsa, maka dia menjadi asabah. Ya, dia mendapatkan warisan tidak dengan cara fardun, namun dengan cara apa? Asabah. Asabahnya adalah asabah ma'al ghair. Ini asabah. Asabah ma'al ghair. Saudara seayah juga asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi. Tinggal sekarang kita lihat mana yang lebih kuat. Ya. Maka yang lebih kuat korobahnya adalah syaqiqah, sekandung ini. Maka dia mendapatkan, dan yakni saudari sekandung yang dapat, kemudian saudara seayah apa? Tidak apa? Tidak dapat, terhalang. Bisa difahami? Nah, itu yang tertulis di mana? Di dalam poin yang keempat, saudara seayah akan terhalangi oleh nomor enam, apa itu? Saudari kandung. Kapan? Ketika saudari kandung menjadi asobah ma'al ghair. Kalau tidak menjadi asobah ma'al ghair, saudara seayah tetap dapat. Misalnya saya mati, punya saudari sekandung dan saudari apa? Seayah, saya tidak punya anak. Ya. Saudari sekandung, dia mendapatkan setengah. Saudari sekandung, dia mendapatkan setengah. Ya. Saudari sekandung, dia mendapatkan setengah. Sisanya diberikan kepada apa? Saudara seayah sebagai apa? Asobah. Keadaan yang berbeda, ya, hukumnya berbeda. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kemudian, ya, berikutnya adalah saudara si ibu. Saudara si ibu yang menghalanginya adalah 6 orang. 6 orang yang menghalangi saudara si ibu. Siapa yang menghalangi saudara si ibu? Aslun kemudian far'un. Intinya itu. Aslun dan far'un. Aslunya aslun dakar. Aslunya aslun dakar. Siapa aslun dakar? Ayah. Ayah menghalangi saudara si ibu. Kakek menghalangi saudara apa? Si ibu. Aslun dakar. Kemudian far'. Far' semuanya. Keturunan semuanya. Anak laki-laki menghalangi. Anak perempuan menghalangi. Cucu laki-laki menghalangi. Cucu perempuan apa? Menghalangi. Ya. Kalau mau disimpulkan, saudara si ibu siapa yang menghalangi? Aslun zakarun dan apa? Far'un. Umuman. Far' atau cabang secara umum. Kalau dirinci 6 itu. Ya, kalau dirinci 6. Na'am. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini dibaca semua atau bagaimana? Nah, cukup ya, insyaallah. Nah, ya, antum nanti bisa dilihat di situ. Ini tabel, ya. Di dalamnya ada apa namanya? Ada rincian siapa yang akan menghalangi, ya, saudaranya dengan hajbul hirman, dengan hajbul hirman. Naam. Antum lihat nomor 17 agar nyambung sedikit, ya. Saudari si ibu. Tadi kita sudah baca saudara si ibu. Ya. Terus kita sekarang baca saudari si ibu. Sejak awal kita sudah sebutkan, saudari si ibu dan saudara si ibu sama. Tidak dibedakan antara laki-laki dan apa? Perempuan. Sama mereka. Tidak ada apa namanya? Kaidah yang laki-laki menjadi asobah atau mu'assib, menjadikan yang perempuan asobah, tidak. Atau kemudian dibagi laki-laki 2 banding apa? Perempuan, tidak. Nah, saudari si ibu sama dengan saudara si ibu. Termasuk juga dalam masalah hajab. Saudari si ibu yang menghalanginya 6 tadi. Secara apa? Secara rinci. Atau 2. 2 secara mujmal. Apa itu? Aslun dakar, asal usul mayit yang laki-laki, dan far'un dan far'. Kalau dirinci berarti ayah menghalangi saudari si ibu. Kakek juga menghalangi saudari si ibu. Dan anak laki-laki juga menghalanginya. Anak perempuan juga menghalangi cucu laki-laki dan cucu apa? Perempuan. Naam. Wabillahi taufiq. Itu semuanya adalah apa namanya? Orang-orang yang menghalanginya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada kasus di hadapan antum, ya, antum perhatikan siapa ahli warisnya, dilihat di sini, kemudian dilihat apa namanya, siapa yang menghalangi. Kalau yang menghalangi juga ada dalam kasus, berarti apa? Tidak dapat. Nah, kemarin ada pertanyaan, saya lupa ditaruh di mana. Apakah ya, seorang yang mau memberikan jawaban ya, boleh melihat tabel? Demikian. Ditanya orang apakah boleh melihat tabel? Ya harus melihat tabel kalau memang tidak tahu. Kalau tidak tahu harus lihat tabel, harus lihat rujukan, harus lihat apa namanya kitab-kitab para ulama. Apalagi ragu-ragu, dapat enggak ya? Nah, coba lihat dulu. Nah, murojaah. Nah, murojaah. Taib. Wabillahi taufiq. Dan kalau salah, perbaiki. Karena ini terkait dengan hukuk, terkait dengan hak-hak apa? Manusia. Ya. Dan jangan merasa haraj, merasa berat untuk kita menyampaikan al-haq. Ingat kisah Rabi', yakni saudara Sa'ad bin Rabi'. Ya. Dalam hadis yang sudah kita baca bersama, bagaimana saudara Sa'ad bin Rabi' sudah mengambil apa? Semua harta. Ya kan? Semua harta sudah diambil. Dua putrinya Sa'ad bin Rabi' tidak dapat, istrinya Sa'ad bin Rabi' juga tidak dapat. Nah, sudah diambil, sudah dikuasai. Kalau lihat dalam sistem pembagian waris masa jahiliyah, ya seperti itu memang. Seperti itu. Kemudian datang imra'atu Sa'ad bin Rabi' kepada Rasul alaihi salatu wassalam, menceritakan perihal harta suaminya yang sekarang diambil oleh saudara suaminya atau paman dari dua putrinya. Maka Nabi mengatakan, yaqdillahu fi dzalik. Allah akan memutuskan perkaranya. Fanazalatil ayah, maka turunlah ayat. Ya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada saudaranya Sa'ad bin Rabi', wahai akhu Sa'ad bin Rabi', berikanlah 2/3 untuk dua anaknya Sa'ad bin Rabi', 1/8 berikanlah kepada istrinya, wa ma baqiya fahuwa lak, dan apa yang tersisa itulah yang menjadi hak kamu, ambillah untuk kamu. Nah, wabillahi itu. Jadi apa namanya? Kalau kita ada permasalahan, nah ketika kita tidak memahaminya, ya, kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama, ya, bertanya kepada yang berilmu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, antum bisa baca semua yang ada dalam tabel itu. Nah, apa yang ada dalam tabel itu? Dan kalau ada hal-hal yang mungkin antum perlu koreksi, ya antum bisa sampaikan pada nomor yang tertera di halaman awal buku, ya semoga nanti sampai kepada saya apa yang ada kesalahan antum dapatkan dalam tabel tersebut. Selesai ikhwan. Ini pembahasan hajbu mada, hajbul hirman. Ikhtisaran, secara mukhtasar. Nah, dan akan lebih mudah lagi kalau antum lihat ya urutan asabah bin nafas yang ada dalam diagram tadi pagi. Ada 12 orang. Itu 12 orang itu urutan. Yang nomor 1 menghalangi yang di bawahnya. Ya. Taib. Nomor 1 menghalangi yang di bawahnya. Ya. Antum lihat kembali ya. Diagram. Ya. Ketika pembahasan apa namanya? Asabah ya. Mengenal asabah. Bab yang ke 8 halaman 62 mengenal asabah. Antum bisa lihat di situ ya. Pada halaman 62-nya atau 63 ya, gambar di situ. Ada asabah bin nafsi. Ya. Asabah bin nafs. Nomor 1 asabah bin nafs, nomor pertama anak laki-laki. Kedua cucu apa? Laki-laki ya. Anak laki-laki nomor 1 menghalangi yang di bawahnya kecuali ayah. Ya, dan kakek. Ya. Kecuali ayah dan kakek tidak dihalangi oleh anak laki-laki. Ya. Cucu dihalangi oleh anak laki-laki. Saudara kandung dihalangi oleh anak laki-laki. Saudara seayah dihalangi. Anak dari saudara kandung dihalangi oleh anak laki-laki. Dan seterusnya ke bawah. Nah, jadi nomor 1 menghalangi semua yang ada di bawahnya. Illa kecuali ayahnya dan apa? Kakeknya. Tidak dihalangi oleh anak laki-laki dengan hajbul hirman. Taib. Kemudian asobah bil ghair misalnya, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah. Nah, ya. Nah, anak perempuan kalau menjadi asobah bil ghair, ya otomatis menghalangi yang bawahnya. Ya. Cucu perempuan ketika menjadi asobah bil ghair juga apa? Menghalangi yang di bawahnya. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang hajbun nuqsan. Ya, tadi sudah kita sebutkan sebagiannya. Ya. Apa ini maksud dengan hajbu an nuqsan? Hajbun nuqsan adalah ahli waris yang menghalangi jatah ahli waris yang lain dari yang besar menjadi apa? Yang lebih sedikit, berkurang. Itu hajbun nuqsan. Nah, ada 7 surah, ya, ada 7 surah, 7 bentuk, ya, itu semuanya adalah hajbu mada nuqsan, hajbu nuqsan. Kita baca sebagiannya, ikhwan, nanti kamu bisa baca sendiri semuanya. Yang pertama, menghalangi ahli waris tertentu dengan menggesernya dari farad yang besar kepada farad yang lebih sedikit. Misalnya bergesernya suami dari setengah kepada seperempat. Yang menggesernya adalah anak. Ya. Kalau istri punya anak, maka suami yang ya seharusnya mendapatkan setengah, kalau tidak ada anak, bergeser menjadi berapa? Seperempat. Istri yang tadinya seperempat, kalau tidak ada anak, dengan ada anak bergeser dari seperempat menjadi berapa? Seperdelapan. Ibu yang seharusnya sepertiga, ketika tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah, kalau ada salah satu dari itu, jam'un minal ikhwah, atau ada anak atau cucu, yakni far', maka ibu bergeser dari sepertiga menjadi berapa? Seperenam. Pergeseran ini dari banyak menjadi sedikit, inilah yang disebut dengan hajbu mada? Hajbun nuqsan. Nah, yang kedua, ikhwatil kiram, contoh yang kedua atau bentuk yang kedua, menghalangi ahli waris tertentu dengan menggesernya dari suatu taksib ke taksib yang lain. Kalau tadi dari fardun ke fardun yang lain, ya, seperempat menjadi seperdelapan, kan farad ke farad, ya, sepertiga ke seperenam, farad ke farad. Kalau sekarang dari satu taksib ke taksib yang lain, ya, yang ternyata dengan taksib yang lain ini lebih sedikit, ya, sama-sama asobah, ya, sama-sama mendapatkan sisa, namun, ya, yang kedua ini ternyata lebih apa? Lebih sedikit. Ya, misal saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah yang bergeser dari asobah ma'al ghair menjadi asobah bil ghair. Ya, asobah ma'al ghair lebih banyak dapatnya. Ya, karena dia sendiri. Dia sendiri kan, kalau asobah ma'al ghair dia sendiri. Jadi seorang saudara, afwan, saudari sekandung atau saudari seayah menjadi asobah ma'al ghair kalau mewarisi bersama far'un unsa. Seperti contoh di atas ini. Dia sendirian. Tapi kalau sudah asobah bil ghair, dia bersama saudara apa? Laki-lakinya. Nanti akan dibagi. Kalau saudara laki-lakinya satu, harta dibagi tiga. Karena laki-laki dapat dua, dia dapat berapa? Satu. Naam. Wabillahi taufiq. Terbayang atau tidak, ikhwan? Nah, insyaallah kalau anu mengikuti, ya, tergambar. Kalau tidak mengikuti, terbayang. Baik. Baik, semuanya manfaat. Ya, labas, enggak masalah. Ada yang kelihatan, ada yang tergambar, ada yang terbayang, ya. Ada yang apa namanya? Macam-macam, ya. Labas, nah. Kita sebutkan contoh, nah. Di taib agar lebih jelas di sini, berpindah dari satu taksib ke taksib yang lain. Coba antum perhatikan di sini, misal ada sebuah kasus seperti ini. Ada kasus ya, seorang mati meninggalkan ibu, ya. Ibu, kemudian ada bintu ibn, ada bintu ibn cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Kemudian ada ukhtun syaqiqah. Ukhtun apa? Syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Naam, saudari sekandung. Naam. Bisa dilihat ini ya. Sekarang kita coba kerjakan ikhwatil kiram, ya. Ibu mendapatkan berapa? Sudah berkali-kali kita disebut tadi dalam majelis. Ibu kalau tidak sepertiga, seperenam. Ini berapa? Seperenam. Kenapa seperenam? Karena anak. Karena ada anak ini, Ikhwan. Ada far. Ya, ada anak. Maka ibu mendapatkan seperenam. Anak perempuan dapat berapa, Ikhwan? Setengah. Baik. Kenapa setengah? Karena dia bersendiri. Tidak ada muassib. Ya kan? Tidak ada muassib. Tidak ada far yang lebih tinggi. Baik anak laki-laki atau anak perempuan, dia mendapatkan setengah. Nah, di sini ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, dia mendapatkan sisa. Ya. Dia mendapatkan sisa menjadi asabah. Asabah. Asabah. Kenapa dia asabah? Karena mewarisi bersama siapa? Far'un unsa. Asabahnya jenisnya adalah asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Naam. Kita umpamakan ya, hartanya adalah 6 juta misalnya. Ibu mendapatkan 1/6 berapa juta? 1 juta. Ya. Kemudian bintu ibn, cucu perempuan mendapatkan setengahnya. Setengah dari 6 juta berapa? 3 juta. Kemudian sisanya untuk ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah mendapatkan berapa? Baik, mendapatkan 2. 2 juta. Alhamdulillah. 2 juta ya. Tapi sekarang Ikhwan, kalau kejadiannya adalah ya sama permasalahannya, kemudian bintu ibn, kemudian ukhtun syaqiqah, tiba-tiba ada saudaranya juga, ahun syaqiq. Penyelesaiannya sama ya, Ikhwan. Ibu mendapatkan berapa? 1/6. Karena ada anak dan ada jam'un minal ikhwah. Salah satunya cukup, tapi di sini ada 2 yang menyebabkan ibu mendapatkan 1/6, yaitu ada apa? Ada anak perempuan, yang cucu perempuan, dan ada apa? Jam'un minal ikhwah. Bintun tetap dia mendapatkan setengah. Nah, ini asobah, sama asobah. Tidak beda yang tertulis di sana. 1/6, setengah, dan apa? Asobah. Tetapi ini asobahnya, asobah perempuan ini, asobah ma'al. Apa? Asobah bil ghair. Dia menjadi asobah karena saudaranya, ahun syaqiq, mu'assib, menjadikan dia apa? Asobah. Nah, sama Ikhwan pembagiannya. Nah, 6, kalau ada harta 6 juta, ibu mendapatkan 1 juta, bintu ibn, cucu perempuan mendapatkan 3 juta, ini mendapatkan 2 juta. Tapi 2 juta ini masih dibagi berapa? 2. Baginya pun bukan bagi rata. Ya kan? Baginya adalah laki-laki 2 kali apa? Perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsain. 2 juta bagi 3 dulu. Ya, bagi 3 dulu. Untuk saudara laki-laki dikasih 2 bagian, ya. Untuk saudara perempuan 1 apa? 1 bagian. Maka dari sini ikhwan, bergeserlah, ya, bergeserlah. Ukhtun syaqiqah, ya, dari asobah ke asobah yang lain, taksib ke taksib yang lain, ya. Hanya saja di sini taksibnya adalah taksib ma'al ghair, berpindah kepada taksib apa? Bil ghair, ya. Kenyataannya mesti akan lebih apa? Sedikit. Maka dikatakan di sini hajib, tetapi hajib jenis apa, ikhwan? Nuqsan. Hajib mana? Nuqsan. Wabillahi taufiq. Ini jenis yang kedua, ya. Jadi menghalangi ahli waris tertentu dengan menggesernya dari suatu taksib kepada taksib yang lain, yang lebih sedikit. Misalnya saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah, yang bergeser dari asobah ma'al ghair kepada asobah bil ghair. Naam. Kalau yang saya sebutkan contoh tadi, istri 2, istri 1, istri 3, itu ada pada nomor yang berapa? Yang kelima. Ya. Itu hajat nuqsan jenis yang kelima dari 7 jenis. Nah. Yaitu saling berserikat dalam jatah waris tertentu, berserikat dalam fard. Misalnya berserikatnya para istri pada jatah waris 1/4 dan 1/8. Berserikatnya para nenek pada jatah 1/6. Ya, dan yang semisalnya. Yang semisalnya siapa? Ya. Berserikatnya saudari dalam 2/3. Ya, saudari sekandung. Ya. Kalau hanya 2 orang 2/3. 3 orang juga 2/3. Ya, 5 orang 2/3. 10 orang juga tetap dapat berapa? 2/3. Semakin banyak orangnya, semakin berkurang apa? Ya, jatahnya. Bukan berkurang 2/3-nya. Ya, berkurang ketika dibagikan. Ya. Karena yang mendapatkan bagian itu semakin apa? Semakin banyak. Nah. Taib. Adapun yang lain, ya, mungkin kita cukupkan di situ. Ya. Kita sebutkan 3 buah apa namanya contoh hajib nuqsan. Yang pertama, yang kedua, dan yang kelima. Naam. Adapun yang lainnya nanti di tengah perjalanan juga akan sampai insyaallah jika Allah mudahkan, termasuk masalah aul ya, yang ketujuh insyaallah taala. Baik, sampai di sini dulu terkait dengan masalah apa? Hajib. Baik hajibu al-hirman atau hajib an-nuqsan. Ada pertanyaan tidak masalah hajib sebelum kita masuk pada al-babul ashir, bab yang ke-10. Nah, terkait masalah hajib dulu agar tidak apa? Melebar kepada masalah yang lain. Bismillah. Baik, kalau tidak ada kita masuk pada bab yang ke-10. Bab yang ke-10 ini kalaupun tidak ada tidak masalah, ikhwan. Bab yang ke-10 ini kalau tidak ada tidak masalah. Ya. Seandainya tidak diadakan dan tidak disebutkan bab yang ke-10 tidak ada, tidak masalah. Ya. Karena bab yang ke-10 ini sebenarnya menggabungkan antara bab yang ke ya, 8 dan bab yang berapa? 9. Ya. Apa bab yang ke-8 ikhwatul kiram? Mengenal ashabah. Bab yang ke-8 adalah mengenal ashabah. Siapa saja yang termasuk ashabah? Ya. Baik, afwan ikhwan. Menggabungkan antara bab yang ke-7 ya, ke-8 dan ke-9. Menggabungkan 3 bab. Alafu ikhwan. Ya, jadi menggabungkan antara bab yang ke-7 ashabul furud. Menggabungkan antara bab ashabul furud, kemudian asobah, kemudian apa? Hajib. Digabungkan 3 bab itu dalam bab yang ke-10, yaitu mengenal ahli waris dan keadaan-keadaan mereka. Yang diantara keadaan mereka adalah mahjub, terhalangi. Nah, yakni seandainya bab ini tidak ada dan seorang telah memahami ya, ashabul furud dan surut-surutnya, kemudian memahami mada asobah dengan berbagai macam jenis asobah, dan ditambah dengan bab mada al-hajib, baik hajibu al-hirman atau hajibu nuqsan, maka tidak perlu bab yang keberapa? Bab yang ke-10 ini. Tidak perlu bab yang ke-10. Nah, sehingga memang sebagian buku atau penjelasan ilmu faraid ada yang tidak menyebutkan ini. Ya, tidak disebutkan ini karena perkaranya wabih. Jelas dengan 3 bab itu kalau difahami. Bab ashabul furud, kemudian bab mada? Bab al-asabah, dan bab apa? Hajbu al-hajib, hajbu nuqsan wa hajbul hirman. Nah, sehingga pada bab yang ke-10 ini sifatnya kita adalah apa? Murojaah dari apa yang sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Nah, dan di sini ada beberapa koreksi sedikit ya. Naam, yang kalau seandainya tidak dikoreksi juga difahami dari apa? Bab-bab sebelumnya. Sekarang misalnya ikhwan, ya. Ahli waris ada berapa tadi ikhwan semuanya? 25. Seharusnya di sini seharusnya berapa ahli waris yang disebutkan? Juga 25. Itu sudah 25 belum? Halaman 82, Mu'tiqah yang perempuan ya. Tabel Mu'tiqah sudah 10 ditambah tabel ahli waris laki-laki berapa? 15. Ya. Berarti sudah genap 25. Ngaten nggih? Betul ya? Ya. Jadi memang ini mengumpulkan itu semuanya. Kita awali dengan anak perempuan. Ya. Anak perempuan atau bintun. Nah, saya baca beberapa contoh saja, ikhwan. Anak perempuan, bintun. Anak perempuan dari bab-bab tiga yang kita pelajari di depan itu. Ada bab ashabul furud, bab asobah, bab apa? Hajab. Anak perempuan ini punya tiga keadaan. Nah, jadi ketika antum ada soal di hadapannya, ada seorang meninggalkan anak perempuan, tergambar tiga keadaan langsung. Ada tiga keadaan. Tinggal milih salah satunya dengan melihat surut. Itu seperti itu. Setiap ada pertanyaan, ya seorang mati meninggalkan ayah. Ayah ada berapa keadaan? Kakek ada berapa keadaan? Nenek ada berapa keadaan? Dari beberapa keadaan itu nanti akan tertuju satu saja dari keadaan yang ada. Nah, keadaan-keadaan itu diambil dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, insya Allah kalau kerangka ini antum fahami, antum membacanya di rumah, ya bi'idnillah ya azza wajal, Allah akan bukakan insya Allah dengan mohon pertolongan pada Allah untuk memahaminya. Ya. Jadi anak perempuan itu memiliki tiga keadaan saja. Keadaan yang pertama, ya, dia mendapatkan setengah. Terkadang dia mendapatkan setengah. Kapan itu? Saat dia bersendiri dan tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Anak laki-laki. Terkadang berserikat bersama saudari perempuannya, saudari perempuan dia, yakni apa? Bintun juga. Dua anak perempuan. Mendapatkan 2/3. Keadaan yang lain adalah dia menjadi asobah bil ghairi. Asobah bil ghair ketika ada mu'asibnya, yakni ketika ada anak laki-laki sebagai mu'asibnya. Dan anak perempuan termasuk 6 ahli waris yang tidak terhalangi dengan hajat apa? Hirman. Sehingga tidak ada keadaan yang keempat, mahjubah tidak ada. Tidak terbayang kemudian anak perempuan kok tidak dapat. Ya. Kalau sampai tidak dapat berarti imma didzalimi, ya, imma dia ada sifat qa'imah yang ada pada dia, sehingga dia tidak mendapatkan apa? Ya, warisan. Naam. Bisa difahami, ikhwan? Kapan dia mendapatkan setengah? Ada syarat di situ. Dia seorang diri, tidak ada mu'asib. Ini sudah dibahas pada pembahasan apa? Ya, setengah kemarin. Bisa dilihat. Anak perempuan 2/3. Kapan? Jika berdua atau lebih. Dan tidak ada apa? Mu'asib. Ini juga sudah dibahas. Asobah bil ghair kapan? Jika ada mu'asib. Sudah dibahas pada bab apa? Asobah. Naam. Ma'asyiral muslimin ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian berikutnya itu cucu perempuan. Cucu perempuan. Cucu perempuan, ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki memiliki 5 keadaan. Memiliki 5 keadaan. Keadaan yang pertama adalah, ya, setengah. Keadaan yang kedua adalah 2/3. Kemungkinan yang ketiga adalah 1/6. Ya. Yang keempat asobah bil ghair. Yang kelima mahjubah. Yang kelima apa? Mahjubah. Yang kelima adalah mahjubah. Cucu perempuan mahjubah. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Antum lihat ikhwan pada bagian mahjubah. Ini khata. Ya. Sepertinya sudah kita tulis tapi namun hilang. Pada cetakan yang berikutnya sudah saya tuliskan. Ya. Mahjubah. Di situ keterangannya tulisannya apa? Far' zakar yang lebih tinggi. Ya. Far' zakar yang lebih apa? Tinggi. Itu saja. Ya kan? Ini kurang, ikhwan. Karena ada yang menghalangi yang lain, yaitu far'unsa ketika mendapatkan 2/3. Antum lihat halaman 73, tabel. Antum cocokkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Karena memang bab ini adalah menggabungkan bab sebelumnya. Coba antum lihat halaman 73, pembahasan cucu perempuan. Sudah ketemu, Mas? Cucu perempuan siapa yang menghalangi, ada berapa di situ? 2. 1 anak laki-laki. Ya. Yang kedua, anak perempuan yang menjadi asabah atau mengambil warisan berapa? 2/3. Nah, di situ saya hanya menulis far zakar yang lebih tinggi. Yakni anak laki-laki. Nah, kurang satu. Yaitu far unsa yang lebih tinggi yang mewarisi 2/3. Kalau antum mau tulis, ya. Jadi jika yakni mahjubah kapan? Jika ada far zakar yang lebih tinggi, itu ada koma sebenarnya, ada lanjutannya. Nah, atau far unsa yang lebih tinggi yang mewarisi 2/3. Yang mewarisi 2/3. Nah, dan itu sudah ada pada halaman ke 73. Otomatis akan melihat ini sebuah kesalahan, ya, yang harus dikoreksi. Wabillahi taufiq. Dan setelahnya juga demikian, ikhwan. Ibu, ya. Untuk ibu, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, ibu ada 3 keadaan dan 1 keadaan belum kita bahas, yaitu masalah umar yadain yang kemarin kita sampaikan kita tidak bahas dulu. Kita kemarin sampaikan tidak bahas dulu, ya, masalah umar yadain, yaitu 2 masalah yang diputuskan oleh Umar bin Khattab dengan ijtihad beliau. Ya. Ibu bisa jadi mendapatkan 1/3, ya, atau 1/3 sisa, atau 1/6. Ya, antum lihat itu halaman 77. Ya. Nah, intinya ibu hanya 2 keadaan saja sebenarnya, 1/3 atau 1/6. Adapun 1/3 sisa ini adalah kasus khusus. Ya, hanya 2 kasus saja. 2 kasus saja dan tidak ada yang lain. Nah, baik. Kita sebutkan masalah umar yatain tidak mengapa, sekarang sudah saatnya insyaallah. Kita akan bahas masalah umar yatain, ya. Namun sebelum itu ikhwatul kiram, ya. Ada kita pastikan dulu yang 1/3 dan 1/6 antum paham, ya. Kapan ibu mendapatkan 1/3? Jika tidak ada apa? Far. Far itu umum, ya, baik laki-laki atau perempuan, baik cucu atau apa? Anak. Kemudian tidak ada 2 ikhwah atau lebih. Ya, 2 apa gitu, laki-laki atau perempuan, saudara sekandung, saudara seayah atau saudara apa? Si ibu. Pokoknya tidak ada 2 atau lebih. Yang diistilahkan dengan mada jam'un minal ikhwah. Tidak ada semuanya itu. Nah, kapan mendapatkan 1/6? Jika ada far' atau ada jam' minal ikhwah. Atau jam' minal ikhwah. Kalau dalam tabel sebelumnya, ya, jika ada far' dan atau ada jam'un minal ikhwah. Kalau ada itu, maka ibu bergeser dari 1/3 menjadi berapa? 1/6. Bergeser dari 1/3 menjadi 1/6. Adapun masalah, ya, 1/3 sisa, sebenarnya ini adalah bagian dari 1/3, namun ini adalah hasil ijtihad Umar ibnul Khattab. Bagaimana kasus Umar yatain? Ya, kita balik lagi ke belakang. Halaman berapa? Apa? Halaman berapa? 55. Baik. Masalah Umar yatain. Naam. Kenapa dikatakan umariyatain? Tain 2. Ya, umariyatain. Masalah umariyatain. Karena hanya 2 kasus saja. Kasusnya adalah ketika seorang mati meninggalkan ayah, ibu, suami. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, ayah, ibu, istri. Itu aja masalahnya. Pokoknya kalau ada masalah seperti ini, namanya masalah apa? Umariyatain. Ya. Ayah, ibu, suami. Ya. Atau ayah, ibu, apa? Istri. Nah, itu masalah apa? Umar yatain. Taib, coba antum ma'i, ya. perhatikan yang baik, perhatikan di papan tulis saja di sini, Pak. Jadi yang dimaksud dengan masalah Umar Yatsain adalah ketika ada kasus ya, ab, seorang mati meninggalkan bapak, kemudian ibu, kemudian apa? Zauj, suami. Ya. Bapak, ibu dan apa? Suami. Sekarang kita coba selesaikan ya, pembagian waris tanpa melihat masalah Umar Yatsain. Kembali kepada sabda Nabi alaihi salatu wasallam, alhiqu madza alfaraidha bi ahliha. Berikanlah masing-masing apa? Ahlul furud bagiannya masing-masing. Kalau ada yang sisa berikan kepada ashabah. Nah, ayah di sini sebagai ashabah. Dia tidak mendapatkan apa? Dengan cara taksir. Apa? Tidak dengan cara fardun. Ayah atau bapak itu mendapatkan dengan cara fardun kalau ada anak. Di sini ada anak tidak? Tidak ada anak. Maka bapak adalah ashabah. Ashabah. Ibu mendapatkan berapa? Naam, tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada anak dan tidak ada sekelompok apa? Ikhwah. Berarti mendapatkan berapa? Sepertiga. Kemudian suami. Suami di sini kalau tidak setengah tergambar di hadapan kita dua keadaan. Kalau tidak setengah seperempat. Setengah kalau tidak ada anak, seperempat kalau ada anak. Ada anak tidak? Berarti setengah. Nah, sekarang ikhwan kita bagi harta. Ya, seandainya ada ya harta 6. Ya, ada 6 harta 6 juta misalnya. Ya. Kita bagi sesuai dengan seperti ini. Ibu sepertiga berapa? Sepertiga 2. Suami setengah 3. Ada sisa berapa? 1. Di sini ada iskal. Bapak kok lebih sedikit? Sementara ibu lebih apa? Banyak. Ya. Padahal ya, baik. Dalam kasus apa namanya ketika sederajat biasanya lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, ada yang menyelesaikan seperti ini, ya. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berijtihad, ya. Berijtihad bahwasanya ibu ini bukan sepertiga dari semua harta, ya. Baik, namun sepertiga, ya, setelah diberikan kepada apa? Zauj. Jadi sepertiga sisa. Sisa di sini maksudnya setelah diberikan kepada siapa? Zauj. Sekarang gini, ikhwan. Kalau kita berikan dulu dari 6 ke zauj berapa? 3. Betul ya? Sisa dari 6 kurangi 3 berapa? 3. Ah, baru dihitung sepertiganya dari 3. Sepertiganya 3 berapa? 1, sisanya 2. Maka di sini lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Ayah dua kali apa? Ibu. Mafhum ikhwan. Ini yang disebut dengan apa? Umar Yatsain. Yang pertama, kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah ab zaujah. Seorang mati meninggalkan ayah, ibu dan apa? Istri. Nah, kita bagi ya sesuai dengan yang pertama dulu tadi. Nah. Ibu mendapatkan sepertiga karena tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Kemudian zaujah di hadapan kita kalau tidak seperempat berapa? Seperdelapan. Kalau tidak seperempat, seperdelapan. Karena tidak ada anak berapa? Hah? Seperempat. Begitu ya. Seperempat. Di buku tertulis berapa? Seperempat. Tidak salah ya. Baik, seperempat. Kemudian sisanya untuk bapak. Bapak itu ashabah. Kita bagi seperti biasa. Ya. Baik. Kita bagi seperti biasa. Seandainya ada harta 12. Ya. Maka untuk Ibu sepertiga. Kita beri sepertiga ibu. Sepertiga dari 12 berapa? 4. Kemudian zaujah seperempat dari 12. Seperempat dari 12 berapa? Berarti 4 tambah 3 berapa? 7. Masih tersisa berapa? 5. Ini masih mending. Masih tenang ya, karena ayah masih lebih apa? Banyak. Kalau itu lebih mengagetkan itu. Ayah 1, ibu berapa? Ya, 2. Ya. Ya. Baik. Ayah dapat 1 miliar, ibu dapat 2 apa? Miliar. Ya, ya. Baik. Ini 5, ini 4 masih banyak apa namanya? Masih banyak ayah. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, juga melihat ini, memandang sepertiga ini maksud adalah sepertiga apa? Sisa, maksudnya sisa di sini setelah diberikan kepada siapa? Zaujah. Naam. Berikan dulu kepada zaujah seperti biasa 3. Maka sisa berapa? 9. Begitu ya. Sisa 9. Nah, baru berikan untuk ibu sepertiganya. Sepertiganya berapa? 3. Sisa berapa? 6. Bapak 6, ibu 3. Di sini lidzakari mislu hadzil unsayain. Baik. Dua masalah inilah yang disebut sebagai masalah mada umariyatain. Masalah mada umariyatain. Baik. Kenapa dikatakan umariyatain? Karena diputuskan berdasarkan ijtihad khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu fi zamanihi, pada zaman apa? Beliau. Dan kejadian itu baru terjadi pada zaman siapa? Umar. Pada zaman Umar. Ya, kalau seandainya ini terjadi zaman Rasul alaihi salatu wasalam, ya, permasalahannya ya, tentu diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, di situ kita tulis ikhwan di akhir pembahasan umariyatain ya. Masalah umariyatain adalah pendapat yang rajih, yang kuat dan diikuti oleh jumhur mayoritas ulama. Di antara mereka adalah imam-imam madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Maka ini adalah pendapat yang qawi, pendapat yang sangat kuat dan pendapat yang rajih. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah difahami ya di sini ya. Kapan ya ibu itu mendapatkan sepertiga sisa. Jadi ini sebenarnya kolom tersendiri atau sebenarnya masuk dalam pembahasan sepertiga itu. Ya. Jadi tidak kemudian fardun fard khusus tidak. Ya, tetapi khusus pada kasus apa? Umar yatim. Dan itu pun masih ada yang berpendapat ya, tidak seperti pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hanya saja ini pendapat jumhur dan mayoritas para ulama yakni al-a'imah al-arba'ah. Wabillahi taufiq. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian setelah itu adalah pembahasan nenek dari ibu. Ya. Nenek dari ibu ya, keberadaannya adalah 1/6 dan mahjubah. Kemudian yang kelima, nenek dari ayah. Nah, dan di sini ada koreksi ikhwan. Nomor 5 judulnya nenek dari ayah. Namun di kolom tulisannya apa? Nenek dari ibu ya. Diganti itu ikhwan. Walaupun sudah difahami dari judul. Dari judul difahami, dari syarat juga difahami. Tapi di situ ya, tertulis nenek dari ibu. Was sahih yang benar adalah nenek dari siapa? Ayah. Nah. Ketemu Mas? Halaman 78. Ayo yang di bawah. Ini. Ya. Tertulis nenek dari apa? Ibu. Judulnya nenek dari ayah. Baik. Ini berlangsung berlanjut sampai selesai ikhwan. Berlanjut sampai selesai, artinya bab ini ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah adalah ya penggabungan dari bab 3 sebelumnya, yaitu bab ashabul furud, kemudian bab asabah dan bab apa? Al-hajib. Dan bab apa? Al-hajib. Naam. Sehingga harus kembali ke sana juga. Nah, pada halaman 84 ikhwatul kiram ada catatan di situ. Ada catatan. Ada catatan 84. Ya. Ada dua catatan ya. Catatan yang kedua sudah ketemu belum ikhwan? Catatan yang kedua halaman 84. Ya. Baik. Catatan yang kedua. Ya. Betul halaman berapa? Halaman 84. Rincian hajib, rincian ahli waris yang menghalangi bisa dilihat kembali pada tabel hajib Hirman halaman 71 pada pembahasan yang telah lalu. Memang tidak kita sebutkan. Ya. Misalnya muqtiq mahjub. Mahjub, siapa yang menghalangi? Jika ada yang menghalangi, yaitu hajib. Lihat. Nah, lihat pada apa namanya? Halaman yang ke-71. Nah. Mimbabil ikhtisar. Mimbabil ikhtisar. Naam, dengan demikian ya selesai ya insyaallah taala pembahasan ya mengenal ahli waris ya ashabah ashabul furud juga babul hajab semuanya sudah terbahas ya walillahil hamd. Tinggal tersisa ya pembahasan berikutnya yaitu al hisab. Pembahasan berikutnya itu apa? Hisab, perhitungan, hisabu atau perhitungan warisan. Dan sebagaimana telah kita pelajari, ya, bahwasanya, ya, diantara yang dipelajari pada ilmu faraid adalah hisab, ya. Menghitung apa namanya perhitungan warisan. Nah, tapi mungkin dipending sebentar, ya. Tapi kita lihat beberapa pertanyaan. Baik. Ada pertanyaan di sini ikhwatul kiram. Sebagian masalah sebenarnya ada di dalam buku ini, namun saya khawatir tidak sampai juga. Ada pertanyaan, ya. Pertanyaan agak melenceng. Satu, warisan rumah, sawah, mobil haruskah dijadikan uang dulu? Ini tidak melenceng, ini pembahasan kita apa? Ya, faraid. Warisan rumah, sawah, mobil haruskah dijadikan uang dulu? Ya. Harta waris itu ada dua macam. Harta waris yang bisa dibagi dan ada harta waris yang tidak bisa dibagi. Ya. Kalau harta waris yang bisa dibagi, ya dibagilah. Ya, seperti uang, dinar, dirham, ya atau beras, ya. Bisa dibagi kan? Oh, penjual beras punya ya di gudang 1 ton beras. Ya. Baik, bisa dibagi beras itu. Ya. Masing-masing dapat 2 kintal ya. Bisa dibagi. Nah, tapi ada yang tidak bisa dibagi. Memang ada yang tidak bisa dibagi. Ya. Seperti apa namanya? Tanah yang mungkin saking sempitnya dibagi malah enggak bisa. Ya. Kalau tanahnya luas ya, 1 hektar itu masih bisa dia apa? Dibagi, ya. Tapi kalau apa namanya? Ya, saking sempitnya atau memang tidak bisa dibagi. Seperti beca, ya, mau dibagi bagaimana? Ya, ya. Anaknya 5, nah, ya. Soab untuk dibagi. Nah, maka yang seperti ini, ya, tapi diantara penyelesaiannya adalah memang menjual, ya, menjualnya, ya, atau ditaksir harganya semuanya, memang harga yang wajar. Kemudian salah satunya mungkin diantara mereka ada yang kaya, diantara anak, ya, ahli waris, dan dibeli oleh dia. Ya. Dibeli kemudian kalau bahasa kita nyusui ya nyusui nah, ya. Nyusui yani yang lain diberi nah. Ini berapa sih harga mobil ini ya. Kalau untuk kita bersama juga tidak bisa nah. Kita bersepuluh ini laki-laki 10 ya. Mobil tidak bisa nah, ya. Tapi kita jual saja mobil nah. Di pasaran berapa Ya, 100 juta ini mobil. Lada, saya beli aja ini 100 juta. Nah. 100 juta saya beli. Anak 10 laki-laki. Ya. Ya. Saya jatahnya dapat 10. Berarti saya nyusui masing-masingnya 10. Ya. Kalau memang disepakati seperti itu, ya. Ini akan lebih apa? Ya. Kalau tidak dibagi susah yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nah, ya. Tadi seorang ulama ketika ditanya faraid, apakah harus melihat tabel-tabel juga? Bukan masalah melihat tabel atau tidak melihat tabel, tetapi seorang berfatwa dengan ilmu. Kalau seorang tidak tahu ilmu, tidak bisa menjawab, tidak ada jawaban pada dia, maka jawabannya ada Allahu a'lam. Tidak tahu saya. Ya. Melihat tabel juga masih belum bisa ketemu, jawab saja tidak tahu. Nah, saya tidak tahu. Kana Malikan, Imam Malik rahimahullah, datang dari negeri jauh, dari Khurasan atau yang lain, ya, membawa masalah 40 masalah, ya. Dan setiap permasalahan dijawab oleh Imam Malik, la adri, saya tidak tahu, la adri, saya tidak tahu. Dari 40 pertanyaan hanya satu atau hanya 4 pertanyaan atau beberapa pertanyaan dijawab. Nah, itulah seharusnya seorang ulama haqqan, seorang ulama ketika dia tidak tahu, dia tidak akan menjawab, saya tidak tahu. Ya. Masalah dia merujuk kepada tabel, merujuk pada, ya, kitab, merujuk pada kalam para ulama. Intinya adalah bagaimana berbicara, ya, berfatwa di atas ilmu. Wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan, afan Ustaz, apakah boleh harta waris dibagi sebelum orang tua meninggal? Namanya harta waris itu ya harus ada yang meninggal dulu. Harta waris dibagi sebelum orang tua meninggal. Ini siapa yang meninggal? Ya. Taib, kan namanya warisan ada syarat-syaratnya kemarin kan, syaratnya atau ada rukun-rukunnya, ya kan? Ada muwarisnya, ya kan? Baik, ada yang meninggal, ada ahli warisnya, kan demikian ya. Kalau tidak ada yang meninggal kok bisa dikatakan apa namanya warisan? Ya. Tidak, nah. Tetapi kalau seandainya yang ditanyakan itu adalah, ya, pembagian atau pemberian di masa hidup, ada summiya bimada hibah. Namanya apa? Hibah. Pemberian di saat apa? Masih hidup. Ya. Ketika orang tua mau membagi-bagi hartanya di masa dia masih hidup, ya tidak masalah. Ya. Dibagikan kepada anak-anaknya. Kalau masih hidup, ya, kalau misalnya dibahasakan warisan, ya berarti, ya, bapaknya yang masih hidup dikasih juga, itu kalau warisan, ya kan? Kan demikian. Misalnya ayah saya, ya, punya harta, ingin membagikan kepada anak-anaknya. Ya, kalau bahasanya warisan berarti ayahnya ayah, ya, dikasih, kan demikian. Ya, ini bukan warisan, tapi babnya adalah apa? Hibah. Dan ketika seorang tua, apakah itu ayah atau ibu, akan memberikan kepada anaknya, ya, akan menghibahkan hartanya, maka yang wajib atas orang tua adalah al-adlu fil hibah. Adil di dalam apa? Hibah. Adil di dalam apa? Hibah. Ini keharusan. Harus adil. Oleh karena itu ketika Bashir datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyampaikan kepada Nabi untuk menjadi saksi bahwasanya Bashir akan memberikan pemberian kepada Nu'man, akan memberikan pemberian kepada Nu'man putranya, ya. Maka Nabi mengatakan, apakah semua putramu dikasih juga? Kata Bashir, tidak. Kemudian Rasul SAW tidak mau menjadi saksi dan Rasul mengatakan, suruh adil, i'dilu baina auladikum, berbuat adillah, ya, pada anak-anak kalian, semua dikasih. Ya. Kalau mau dibagi di saat hidupnya, bagilah di saat hidupnya, tidak masalah. Itu bukan warisan, ya. Bukan warisan. Pemberian kepada anak, dan pemberian kepada anak harus apa? Adil. Kemudian datang pertanyaan berikutnya, ma huwal adlu? Apa yang dimaksud dengan adil? Ya. Apakah yang dimaksud dengan adil adalah taswiyah, menyamakan kamu satu hektar laki-laki, satu hektar perempuan, satu hektar laki-laki, atau bagaimana? Ya. Tayyib, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah fi fatawah, dalam fatwa beliau, beliau mengatakan al-adlu, adil di dalam apa? Pemberian ini, hibah di saat hayat adalah sesuai dengan pembagian waris. Ya, untuk laki-laki dua, untuk perempuan apa? Satu. Hadza ya qaul li Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat ya disamakan. Namun Allahu a'lam, yang kita condong kepadanya adalah pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yakni pembagian ini ya, anak laki-laki dua dan anak perempuan apa? Satu. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita apa namanya? Cukupkan dulu sampai sini pertanyaan ya. Baik, kita lanjut pembahasan berikutnya. Sepertinya sudah beristirahat sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sepertinya tidak bisa terjawab nih, pertanyaan banyak. Taib, kita masuk pada bab yang ke-11. Bab yang ke-11, bab tentang hisab, perhitungan waris. Nah, di awal pembahasan kita sudah ya menyebutkan tentang ta'rif ilmu faraid. Ya, taib, di antara ta'rifnya adalah ya wa kaifiyatu mirasihim ya minat tarikah. Bagaimana menyampaikan warisan kepada apa? Ahli waris. Yakni dengan hisab. Dengan melakukan apa? Hisab. Ya. Taib. Perhitungan. Ya. Ini diantara bagian penting dalam ilmu waris. Ya. Bagaimana melakukan perhitungan. Ya. Bagaimana melakukan perhitungan untuk membagikan tarikah. Ya. Di dalam hisab ada kaidah-kaidah perhitungan yang sebenarnya cukup mudah dan masyhur. Jadi kaidah-kaidahnya cukup mudah dan masyhur, hanya saja dituntut ketelitian, ketenangan, dan ketidaktergesa-gesaan agar hasil perhitungannya tepat sehingga tarikah akan sampai sesuai dengan ketentuan syariat. Tenang, teliti, ya. Nah, dan kalau antum melihat beberapa contoh yang saya sebutkan, antum akan berkesimpulan saya tidak tenang dan saya tidak teliti. Karena fihi akhto, ada beberapa akhto. Ya. Akhto di awal sampai belakang, subhanallah, ini ganjel sekali. Fihi akhto. Tapi sebagai pembelajaran semoga, ya, antum lihat itu salah. Ya. Sahihu nanti. Kalau kita sampai pada beberapa contoh. Ya. Nah, betul kaedahnya, ya. Betul cara perhitungannya, tapi ketika salah, ya, maka apa namanya? Akan salah ya, dalam perhitungan. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Ya. Jadi dituntut adanya ketelitian, ketenangan, ya, dan ketidaktergesa-gesaan. Ya. Dan tentu mohon pada Allah Azza wa Jalla taufiq. Ya, semoga Allah mudahkan. Karena ini terkait dengan hukuk, ya, hukuk hak-hak manusia. Ya, hak-hak manusia. Kemudian sebelum kita masuk di sini, ya, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan. Ya. Bolehkah kita menggunakan aplikasi-aplikasi perhitungan apa? Waris. Sekarang banyak aplikasi. Beberapa aplikasi kita bisa melihat. Ya. Aplikasi perhitungan. Ya, entah itu di komputer atau ya. Dan sudah lama aplikasi-aplikasi itu dan terus berkembang. Ya. Nah, aplikasi itu terus berkembang. Bahkan mungkin ada yang sebagian mengatakan sudahlah, enggak usah belajar faraid. Toh sudah ada apa? Aplikasi. Ya. Sudah ada aplikasi. Bahkan ketika baru buka, aplikasi tinggal milih mau madhab Maliki, mau madhab apa namanya? Ya Hambali, mau madhab Syafi'i atau apa? Abu Hanifah. Ya. Diklik salah satunya. Nanti hasilnya sesuai dengan apa? Madhab itu. Nanti akan keluar, muncul pertanyaan, siapa ahli warisnya? Ditulis ahli warisnya ini. Ya. Akan keluar berapa hartanya? Ini. Terus pecet, plek, hasil. Kasihkan bulan sekian. Ya. Nah, perlu belajar ini. Ya. Baik. Gimana Mas? Setuju Mas? Aplikasi tat. Ya, cukup. Baik. Bismillah. Bahkan mungkin bisa tidak salah itu aplikasi. Ya. Mesin. Ya. Kalau manusia masih ada apa namanya? Garap sambil ngantuk, ya kan otomatis meleot, ya kan? Meleot gitu. Ngantuk meleot, ya kan. Baik. Ngetik salah pencet. Itu suatu hal yang apa namanya? Ya, mesti terjadi. Fa'al jawab, jawabannya ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Apa yang ada dari amaliyah basyar tadi, ada aplikasi dan seterusnya. Walhamdulillah, hadza yu'in. Ini membantu. Ini apa namanya? Membantu. Dan itu yang membuatnya juga punya niatan yang baik. Punya niatan yang baik, ya. Mimba bi tashil, untuk memudahkan. Ya. Memudahkan. Ya. Tahrij hadis juga demikian, ya kan? Ketik dulu program-program komputer ketika ya, apa namanya? Cari hadis langsung keluar, ret semuanya nanti. Ya. Ya. Naam. Betul ya? Langsung ketemu. Ya. Mau cari masalah apa? Ya. Fikih, ret ketemu semuanya. Ini madhab ini seperti ini. Wah, luar biasa ya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Jadi kalau ditanya apakah itu bermanfaat? Naam, bermanfaat. Dan orang yang membuat punya niatannya apa? Yang baik insyaallah taala wa yustafad, dan bisa diambil apa? Faedahnya. Ya. Tetapi ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya, tetap kita harus belajar. Harus belajar. Naam. Kenapa? Karena di dalam apa namanya aplikasi-aplikasi itu sifatnya praktis, dan kita lihat masih ada beberapa hal yang harus apa? Harus dibenahi. Maksudnya dibenahi di sini, ya. Seperti misalnya ada penghalang-penghalang waris. Ya kan? Ada penghalang-penghalang waris. Apakah kita tahu di situ dia adalah seorang Muslim, dia bukan Muslim, ya? Nah, ya atau tidak? Apakah dia pembunuh atau dia kan tidak dibahas di situ? Ya, itu sisi yang pertama diantaranya. Kemudian yang kedua, ya, tentu kita mengharapkan barokah, barokah dengan kita menuntut ilmu. Baik. Dan jangan sampai kita kemudian meremehkan apa yang telah dilakukan oleh para ulama kita. Ya. Para ulama kita. Ya. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mentakhrij hadis sampai sekian hari. Ya. Barokah. Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Dan terkadang muncul gurur di sini. Ya. Muncul gurur. Saya bisa melakukan lebih dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Syekh Al-Albani tahrijnya seperti itu. Ini saya bisa dapatkan yang Syekh Al-Albani tidak apa? Dapatkan. Ya. Saya bisa menemukan hadis yang tidak ditemukan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Mungkin Syekh bin Baz mengatakan, la adri, saya tidak tahu dalam masalah ini, hadis itu. Saya dapat ini. Ya. Bahkan banyak jalan-jalan yang saya dapatkan dengan apa? Dengan aplikasi-aplikasi tadi atau program-program tersebut. Maka sifatnya program-program tadi, aplikasi tentang perhitungan warisan, itu sifatnya adalah apa? Membantu. Tetap ada hal-hal lain yang harus di apa? Harus diketahui. Naam. Syurut ya, mawani ya. Naam, dan yang semisalnya ya. Tapi itu membantu ya, dan yustafat ya. Boleh seorang untuk apa namanya? Memanfaatkannya. Apalagi ketika bab pelajaran untuk mencoba kerjakan, masukkan aplikasi cocok atau tidak hasilnya. Ya. Naam. Kemudian ada kasus-kasus yang mungkin apa namanya? Ada khilaf di situ. Nah. Ada khilaf, bukan permasalahannya mazhab Hanafi, Maliki atau apa? Hambali. Tidak semudah itu. Ya, ada beberapa masail khilafiyah harus seorang ta'anni. Harus seorang apa namanya? Tenang untuk mempelajari apa namanya? Hadis adillah, dalil-dalil masing-masing apa? Pendapat. Ya. Seperti masalah apakah ya kakek itu menghalangi apa? Saudara sekandung atau saudara apa? Seayah. Ya, ini masalah khilafiyah. Sampai sebagian sahabat mengatakan, saya tidak berani berfatwa masalah ini. Nah, saya tidak berani berfatwa dalam masalah ini. Nah, dan ketika saya dalam buku ini memutuskan ya, memilih pendapat bahwasanya kakek menghalangi apa? Ya, saudara laki-laki sekandung atau dan membaca tulisan sahabat itu, Ya, kita merasa betapa, ya, betapa bedanya kita dengan siapa? Dengan para sahabat. Khauf syadid para sahabat itu namanya. Ya. Tetapi kita sebutkan di sini mimbab dirasah. Mimbab apa namanya? Dirasah. Nah, kita menyebutkan salah satu yang dipilih dari pendapat itu. Dan tetap tafadhalu ikhwan, raji'u ila kalamil ulama. Kembali pada kalam para ulama, ya. Lihat dalil-dalilnya. Lihat apa namanya? Ayat dan hadis yang mereka pakai, ya. Jangan bersandar pada apa? Yang ada pada diktat atau buku yang sedang kita pelajari ini. Karena ini buku adalah ya, apa namanya? Sekedar bab apa namanya? Membantu saja. Nah, membantu saja ada beberapa masalah yang kita apa namanya? Pilih di situ. Nah. Dalam bab musyarakah, dalam bab zawil arham misal. Zawil arham di sini disebutkan zawil arham ada. Ya. Sebagian ulama tidak berpendapat dalam mazhab Syafi'iyah, ya. Tidak ada zawil arham. Syafi'iyah tidak ada zawil apa? Arham. Nah, tidak ada zawil arham. Sehingga kalau antum lihat dalam kitab atau manzumah rohabiyah yang kita nukilkan di dalam buku ini, tidak ada bab zawil arham. Nah, tidak ada bab zawil arham dalam manzumah rohabiyah yang kita apa namanya nukilkan. Karena memang ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Nah. Baik. Ini barangkali muqaddimah yang terkait dengan masalah perhitungan waris atau hisab. Nah, terkait dengan tadi aplikasi ya perhitungan. Nah, tetap kita coba belajar ya apa namanya termasuk perhitungannya ya. Taib sedikit demi sedikit, insya Allah Taala. Taib, kita mulai ya apa namanya sedikit demi sedikit, ikhwan. Ya. Antum bisa membaca apa yang ada pada buku diktat, kemudian kita akan coba apa namanya pelajari bersama-sama. Nah, sampai jam 11.04. Ya. Baik. Kita lihat di sini ikhwan, ya. Mengenal beberapa istilah dalam hisab. Kita kenal dulu beberapa istilah, ya, beberapa istilah yang ya dipakai dalam hisab. Istilah yang pertama adalah yang disebut sebagai aslul masalah. Aslul masalah. Aslul masalah. Atau asal masalah, ya, asal masalah. Yang dimaksud dengan aslul masalah adalah bilangan terkecil, angka terkecil yang apabila dikalikan dengan semua furu' muqaddarah yang ada dalam sebuah kasus, maka akan menghasilkan angka yang tidak ada pecahan padanya. Ya. Akan menghasilkan angka yang tidak ada apa? Pecahan padanya, atau yang disebut dengan inkisar. Ya. Sebagai contoh misal, ikhwan. Baik, sebagai contoh misalnya ada kasus ya seorang mati meninggalkan anak perempuan bintun, kemudian ya kemudian ada am syaqiq ya. Baik, anak perempuan mendapatkan setengah, ini fardun bagi anak perempuan. Ya, setengah. Ibu mendapatkan 1/6. Fardun bagi ibu adalah 1/6. Limada? Kenapa? Karena ada apa? Anak perempuan. Amun syakik mendapatkan sisa. Asobah. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, untuk menghitung, ikhwan, ya, kita perlu adanya aslul masalah. Aslul masalah adalah angka terkecil, bilangan terkecil yang kalau dikalikan dengan apa? Fardun, furud yang ada dalam sebuah apa? Kasus akan menghasilkan angka yang tidak ada apa? Pecahan padanya. Nah, dalam hal ini aslul masalahnya adalah 6. Masalah bagaimana mencari aslul masalah nanti belakangan. Inilah yang disebut sebagai apa, ikhwan? aslul masalah. 6 di sini. Aslul masalahnya adalah 6. Kenapa? Karena 6 ini kalau dikalikan dengan apa? Dengan huruf muqaddarah ini akan menghasilkan angka yang tidak ada apa? Pecahan. 6 kali setengah berapa? 3. 6 kali 1/6 1. 6 dibagi 6 berarti kan? Nah, berarti jatah untuk anak perempuan 3, untuk ibu adalah apa? 1. Sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Sisanya adalah berapa? 2. Inilah aslul masalah. Kalau mau ditulis 12 juga enggak masalah sebenarnya, karena 12 kalau dikalikan juga tidak ada apa? Pecahan. Iya kan? 12 juga enggak masalah. Iya. 12 bagi bagi 2 berapa? 6. 12 bagi 6 berapa? Ya. 2. Kan demikian. Sisanya berapa? 4. Cuman 12 bukan angka terkecil. Ya, paham Ikhwan ya? Bukan angka terkecil, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai aslul masalah. Jadi apa pengertian aslul masalah? Aslul masalah adalah bilangan terkecil, angka terkecil yang apabila dikalikan dengan semua furud muqaddarah dalam sebuah kasus. Jadi masing-masing kasus berbeda nanti. Dalam sebuah kasus akan menghasilkan siham. Ini namanya siham, Ikhwan. Siham. Ini namanya siham. Yani apa namanya? Bagian-bagian, ya. Bagian-bagian untuk bint. Bintun sihamnya berapa? 3. Bagiannya berapa? 1. Ini namanya siham. Nah. Mafhum, Ikhwan? Ah. Sahamnya bintun 3. Umun 1, amun syaqiq 2. Sampai sini paham Ikhwan? Baik. Kalau di sini angka 24 bisa juga Ikhwan. Nggih, sahabatan? Bisa. Ya. 240 juga bisa, enggak masalah ya. Ya, tapi ini bukan aslul masalah. Karena yang kita cari adalah bilangan terkecil. Bilangan apa? Terkecil. Baik. Taib, sampai di sini dulu Ikhwan, aslul masalah. Taib, siham. Sekarang apa itu siham? Istilah berikutnya yang kedua, siham. Siham adalah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dari apa? Aslul masalah. Ini siham. Bagiannya 3. 3 ini dari mana? Dari aslul masalah yang dikalikan dengan fard. Yang dikalikan dengan fard. Siham diperoleh dengan mengalihkan farudun, jatah tertentu, dengan aslul mas'alah. Dengan aslul mas'alah. Itulah siham. Baik. Itulah siham. Kemudian yang ketiga ada tashih mas'alah. Ada juz'us saham. Ada adadur ru'us. Ada majmu' siham. Ya. Naam. Kita tinggalkan dulu tashih masalah, juz'us saham, adad ru'us kita tinggalkan dulu. Ya. Kita tinggalkan dulu 3 4 5. Tapi kita akan masuk kepada majmu' siham. Majmu' siham. Namanya majmu', majmu' ya ini apa? Ya, kumpulan keseluruhan. Ya. Kalkulasi semua siham. Ya. Ikhwatil kiram, kalau ini kita hitung semuanya, 3 ditambah 1 ditambah 2, nanti menghasilkan majmu' apa? Siham. Majmu' kumpulan. Kumpulan siham-siham itu ya dihitung, 3 tambah 1 tambah 2 berapa? 6. Atasnya 6, bawahnya juga apa? 6 ya. Dan dalam kasus-kasus waris akan kita dapatkan 3 keadaan. Kita baca Ikhwan. Majmu' siham adalah ya kalkulasi semua siham, dihitung semuanya totalnya. Ya, ketika siham semua ahli waris dijumlah, dikalkulasi, akan ada 3 kemungkinan saat dibandingkan dengan aslul masalah. Yang pertama, majmu' siham sama dengan aslul masalah seperti ini. Majmu' siham 6, aslul masalah berapa? 6, berarti sama. Ya. bisa didapatkan suatu saat majmu' siham lebih besar daripada apa? Ya. Aslul masalah. Majmu' sihamnya lebih besar, aslul masalahnya lebih apa? Sedikit. Ya. Itu nanti disebut sebagai masalah aul. Ya. Kemudian yang ketiga, sebaliknya. Majmu' siham lebih kecil daripada aslul masalah. Kemungkinan hanya tiga saja. Imma sama, bisa jadi lebih besar, atau lebih apa? Kecil. Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi apa? Lebih besar. Nah, wabillahi taufiq. Kita sebutkan contoh lebih besar dan lebih kecil. Antum lihat ikhwan. Baik. Misal ya, kita ada kasus ya, seorang mati meninggalkan ya, kemudian meninggalkan ukhtun syaqiqah, kemudian ya ukhtun li'aq, ya, kemudian tiga ikhwah di Naam. Baik. Ini dulu ikhwah. Satu lagi zauj. Suami. Baik. Seorang mati. Yang mati laki atau perempuan ini? Perempuan. Kenapa perempuan? Ada suami, ya kan? Ya. Seorang wanita meninggal, ya, meninggal. Ahli warisnya nih, dia punya ibu, punya saudari sekandung, punya saudari seayah satu, punya tiga saudara saudari apa seibu, dan punya suami. Baik, sekarang kita kerjakan ya, Pak. Suami mendapatkan berapa? Kalau istri tidak punya anak, berapa? Setengah. Ewah, dapat setengah harta. Ibu mendapatkan berapa? Bolak-balik tidak masalah. Ibu dapat berapa? Ada jam'un minal ikhwah, ingat tadi. Berarti seperenam. Ukhtun syaqiqah, ya. Satu orang setengah. Ya, setengah. Nisfun setengah. Setengah dari harta. Ukhtun li'ab, dia mendapatkan seperenam. Karena jatah untuk ikhwah atau ukhtun apa namanya, akhwat, itu adalah 2/3 jatah maksimal. Maka ukhtun li'ab mendapatkan berapa? Seperenam. Baik. Tiga ikhwah li'um, naam, dapat berapa? Fahum syuraka'u fis thuluts. Fahum syuraka'u fis thuluts. Demikian disebutkan dalam ayat terkait dengan ikhwah li'um kalau mereka berserikat. Berserikat dalam sepertiga. Naam. Taib. Angka terkecil, ya. Naam. Jangan berpikir dulu cara mendapatkannya. Nanti akan kita bahas, ya. Angka terkecil yang akan menghasilkan siham dan tidak ada apa, pecahan adalah angka 6. 6. Ya. Di sini 6. Naam. Sekarang kita bagi, ya. Hartanya 6 nih. Untuk ibu 1/6 berapa? 1. Tidak ada pecahan. Untuk saudari sekandung setengah berapa? 3. Untuk ukhtun li'ab 1/6 berapa? 1. Untuk 3 saudari atau saudara-saudari 1/3 berapa? 2. Untuk zauj setengah berapa? 3. Sekarang ya, kita sudah tahu aslul masalah. Faham ya, aslul masalah angka terkecil yang kalau dikalikan dengan apa, semua farq akan menghasilkan siham angka yang tidak apa, tidak terjadi pecahan padanya. Nah, akan menghasilkan siham, siham. Ya, ini bagian saham masing-masing. Kemudian tugas kita berikutnya adalah apa? Ya, menghitungnya. Majmu' siham dihitung berapa? Baik, 1 tambah 3 4, tambah 1 5, tambah 1 tambah 2 7, tambah 3 10. Nah, 10. Maka kita dapatkan ya, majmu' siham lebih besar daripada apa? Aslul mas'alah. 10 lebih besar daripada 6. Nah. Baik. Hartanya 6 ya, yang harus dibagi berapa? 10. Baik. Inilah kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama tadi sama. Ya, kemungkinan yang kedua adalah apa? Yang lebih besar. Kemungkinan yang ketiga adalah lebih apa? Kecil. Yang lebih kecil yang kemarin ditanyakan itu. Ya. Sisanya kemana? Kan masih sisa. Ya. Baik. Masih ingat ya kemarin ya? Baik. Itu kemungkinan yang ketiga, yaitu lebih kecil. Ya. Nah, lebih kecil. Nah, sebagai contoh misalnya, kawan. Antum bisa tulis tidak masalah. Nah, misalnya seorang mati meninggalkan ya, istri, zaujah, yaitu istri, dan bintun, anak perempuan. Nah, seperti ini aja. Istri dan anak apa? Perempuan. Antum ahli. Istri dapat berapa ini? Istri dikasih berapa? Antum? Seperempat. Kenapa seperempat? Saya tanya dulu sebelum antum kita lanjutkan. Kenapa seperempat? Karena punya anak. Siapa yang punya anak? Betul, kalau punya anak seperempat. Sepakat? Sepakat atau seperlapan ya, Juan? Seperlapan. Ya, bukan seperempat ya. Seperlapan. Paham? Anak perempuan satu berapa? Setengah. Begitu ya. Setengah, karena dia bersendiri dan tidak punya saudaranya mu'asib. Ya. Seperti ini. Aslul masalahnya adalah 8. 8 ini angka terkecil. Ya. 8 bagi 8 1, seperlapannya 1. Ya. Setengah berapa? 4. Dijumlahkan 4 tambah 1 5. 5 lebih kecil dari apa? 8. Lebih kecil dari apa? 8. Jadi setiap kasus ya, setiap kasus waris ya, setelah kita tetapkan aslul masalahnya, kemudian kita bagi semuanya ya, kita bandingkan majmu' siham ya, dilihat dan dibandingkan dengan aslul masalah, dibandingkan dengan aslul masalah, maka akan didapatkan 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu aslul masalah sama dengan majmu' siham, atau majmu' siham lebih besar, atau majmu' siham apa? Lebih kecil. Hanya ada 3 apa? 3 kemungkinan saja, ikhwan. Baik. Jadi kita perlu mengenal beberapa istilah-istilah ini. Walhamdulillah kita sudah mengenal yang dimaksud dengan aslul mas'alah, juga apa yang dimaksud dengan siham atau saham ya, kemudian juga apa yang dimaksud dengan majmu' siham ya, kemudian perbandingan antara majmu' siham dengan aslul mas'alah ya, terkadang kita dapatkan majmu' siham sama dengan aslul mas'alah ya, terkadang majmu' siham lebih besar daripada aslul mas'alah, terkadang majmu' siham lebih kecil dari aslul masalah. Nah, yang belum kita bahas dan kita biarkan dulu adalah tashih masalah, kemudian juz'us sahm dan adadu ar-ru'us. Adadu ar-ru'us itu terakhir nanti kalau sudah sampai pada apa? Waktunya. Nah, baik, sampai di sini dulu ikhwan, pahami baik-baik. Dan antum nanti baca lagi. Nah, ulangi lagi. Nah, dan apa namanya? Upaya ini diteruskan ikhwatul kiram untuk kemudian diulang kembali, dimurojaah kembali dan ditanyakan kepada asatidzah. Taib. Di sini ikhwatil kiram ya, sudah tampak sebenarnya ya, dalam kasus-kasus yang sederhana insyaallah sudah bisa antum kerjakan. Ya. Ini kasus yang sederhana. Yani hanya satu kasus kematian. Satu kasus kematian. Nah, dan biasanya kasus-kasus kematian yang umum di masyarakat adalah seorang mati meninggalkan anak, ya, meninggalkan cucu, ibu, itu saja, nah, suami, istri, ya. Biasanya seperti itu. Nah, tidak rumit-rumit masalah yang ada. Nah, ya. Sehingga maksud di antara maksud kita belajar ini adalah setidaknya kita tersadarkan bahwasanya, ya, masyarakat juga sadar bahwasanya di sana ada hukum Allah Azza wa Jalla yang maha adil, ya, yang harus kita apa namanya terapkan, yang harus kita hidupkan, ya, yang harus kita tegakkan. Nah, dan memang itulah tugas hidup kita semuanya di dunia ini, ikhwatil kiram. Baik. Sepertinya saya cukupkan, ikhwan. Insyaallah nanti ba'da zuhur. Ya. Ini di jam 12 ya. Zuhurnya. Baik. Pada zuhur insyaallah kita lanjutkan. Nah, kita bisa mendapatkan beberapa masalah yang lain. Bi'idnillahi azza wa jalla. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.